menjelang hari bahagiamu, kau tak pernah tahu aku bersedih. Kau lupakan semua kenangan lalu, lalu kau campakan begitu saja. Tega yang lalu, hingga kau bersama dengan dirimu.